apa hukumnya kita memakai barang gadaian? Ya, misalkan ada seorang menggadaikan barang ke kita, lalu kita memakai barang gadaian tersebut, misalkan motor atau mobil. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Di dalam barang gadaian yang secara bahasa Arab yaitu rahn, gadaian, dikatakan oleh para ulama bahwa rahn di sini, gadaian di sini, secara bahasa adalah as-subut wad-dawam. Apa artinya subut? Subut yang artinya tetap. Tetap di sini bahwa barang yang tergadaikan itu adalah merupakan hak bagi yang peminjam uang. Orang minjam uang, kemudian dia menggadaikan barangnya. Maka barang itu tidak boleh bagi kita untuk mempergunakannya. Limadha? Karena itu adalah merupakan jaminan. Dan itu adalah merupakan barang bukan hak kita. Akan tetapi jaminan yang dimana ketika dia tidak bisa membayar hutang yang dia pinjam, maka jaminan tadi dijual harganya berapa, apabila kurang maka ditambah, apabila harganya lebih maka kelebihannya diambil oleh orang yang mempunyai barang. Dan rahan di sini, masalah gadai di sini, itu masyru', disyariatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Apabila kalian dalam keadaan safar, kemudian ketika kalian ingin meminjam pinjam uang atau yang lainnya, tidak ada yang menulis, maka farihan maqbudah, maka digadaikan barang sebagai jaminan. Dan ini adalah mimbab at-ta'awun alal birri wa taqwa. Ketika seseorang berada di sedang dalam kesusahan, dia memerlukan uang pinjaman sehingga ditakutkan misalkan orang itu lari, maka sebagai jaminan dijaminkan barang berupa motor ataupun mobil, yang dimana barang jaminan ini akan kembali kepada pemiliknya apabila uang yang dia pinjam sudah dibayar dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang memanfaatkan barang gadaian. Karena apabila dia memanfaatkan barang gadaian, hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaat di dalamnya, maka itu adalah termasuk dari riba. Dari mana ribanya? Dari manfaat yang kau pakai. Ketika engkau meminjamkan uang kepada saudaramu dan saudaramu menggadaikan barangnya, motor, mobil ataupun yang lainnya, kemudian engkau manfaatkan barang tadi, kau pakai kesana kemari, namun kau manfaatkan, maka itu adalah manfaat dari yang tidak disyariatkan atas pinjaman tadi. Maka ini dinamakan dengan riba. Karena riba bukan hanya tambahan saja. Kadang orang hanya mengerti bahwa riba itu adalah merupakan tambahan pinjam uang 1 juta, ada tambahan 200 ribu, kembalinya harus 1 juta 200. Itu riba, naam. Akan tetapi riba, ada riba yang lain. Ada riba nasi'ah, ada riba al-qard. Riba al-qard itu riba manfaat di dalamnya pinjaman. Kullu qardin jarra fi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di dalamnya fahuwa riba. Seperti seseorang yang ingin meminjam uang. Ya akhi, saya pinjam uang 1 juta. Kemudian kamu mengatakan, boleh saya kasih pinjam kamu uang, akan tetapi saya pinjam motormu selama 1 minggu. Fahada riba. Ini riba. Naam, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan riba termasuk min kabairid dunub, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Naam, dengan ini barang yang digadaikan tidak boleh seseorang memanfaatkan. Karena barang yang digadaikan adalah merupakan kepercayaan dari hutang, yang di mana suatu saat dia tidak bisa membayarnya, maka dihitung nilainya, berapa harganya, kemudian dijual, kemudian diselesaikan. Nah, sehingga seseorang yang memanfaatkan, bahkan ada orang yang memanfaatkan, digadaikan, dipakai motor orang yang meminjam tadi dalam kurun waktu yang cukup lama, misalkan 3 bulan, 4 bulan, ketika orang yang meminjam tadi sudah mengembalikan uangnya, tiba-tiba motornya, spionnya hilang misalkan, atau kacanya pecah, atau pernah jatuh, dan lain sebagainya, sehingga di sini dirugikan. Di samping itu adalah termasuk dari riba, dan juga itu termasuk dari suatu hal yang bisa merugikan saudaranya. Tapi barang jaminan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya boleh dipergunakan dengan dua. Yang pertama adalah tunggangan, yang kedua adalah susu. Ketika seseorang menggadaikan kuda misalkan, ketika seseorang menggadaikan kuda, boleh bagi kita memakai kuda tadi ketika kita memberikan nafkah kepada kuda tadi, kita kasih makan. Yang ngasih makan bukan orang yang menggadaikan, kita yang ngasih makan. Nah, kita boleh memakainya? Boleh. Tetapi sekedarnya. Jangan dipakai ke sana kemari, tapi sekedarnya. Apa yang kau telah nafkahkan. Begitu juga ketika seseorang yang menggadaikan sapi misalkan, kemudian yang memberikan makan adalah yang meminjamkan uang. Nah, dia kasih makan, bukan orang yang minjam uang yang ngasih nafkah, tapi orang yang orang yang memberi pinjaman uang, dia yang menafkahkannya, memberi makan. Maka ketika keluar susunya, maka diperbolehkan meminum air susunya sekedar dari nafkah yang kau berikan kepada sapi tadi, dan jangan berlebihan, dan jangan berlebihan. Ini dua tadi yang diperbolehkan. Selain itu, ma yajuz, tidak boleh. Nah, seperti motor, karena motor bukan seperti zaman dulu kuda ataupun himar. Nah, dan juga seperti mobil misalkan, atau rumah, orang menggadaikan rumah, engkau tinggal di dalamnya. Fahada ma yajuz, sama seperti engkau mengambil manfaat di dalam pinjaman itu. Naam, dan itu termasuk dari riba. Naam, motor, mobil, rumah, ataupun seorang yang menggadaikan jam tangan misalkan, kau pakai kemana-mana jam tangan, ataupun handphone, kau pakai handphone itu, fahada ma yajuz, termasuk dari riba. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaatnya, maka itu termasuk dari riba. Karena ini adalah mimbab ta'awun. Gadaian di sini mimbab ta'awun. Dan juga sepatutnya seseorang ketika dia menerima barang gadaian, dia harus teliti. Karena kebanyakan yang digadaikan adalah motor, mobil misalkan. Ketika seseorang akan menggadaikan, maka motor itu kita lihat, ada surat-suratnya tidak, ada BPKB-nya tidak. Engkau pegang motor dan BPKB-nya. Bukan hanya motornya saja, karena bisa saja dia minjem dari orang lain, kemudian digadaikan ke kamu. Berbeda dengan apabila digadaikan motor dan BPKB-nya, simpan di rumahmu, jaga, karena itu adalah barang bukan milikmu, barang punya saudaramu. Berbeda dengan seseorang yang apabila dia menerima gadaian motor, ternyata motornya motor tidak ada surat-suratnya, atau motor BPKB-nya digadaikan lagi sama orang tadi ke tempat yang lain. Sudah digadaikan BPKB-nya, motornya digadaikan ke kamu. Sehingga ketika jatuh tempo, orang tadi tidak bisa untuk membayar, maka kamu kebingungan. Akan menjual motor, ditanya suratnya mana, dikatakan suratnya tidak ada. Atau suratnya digadaikan ke bank sebagai jaminan. Sehingga di sini ditakutkan ada perselisihan. Sehingga seseorang harus jelas ketika menggadaikan sesuatu dengan surat-suratnya jelas, sehingga ditakutkan apabila orang yang meminjam tadi dia tidak bisa untuk membayar, maka barang gadai tadi dijual. Wallahu ta'ala alam. Dan pertanyaan selanjutnya, salat sunnah rawatib yang sahih yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat? Jazakallahu khairan. Baik, salat sunnah rawatib di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan hafidhu min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 rakaat. Rakaatain qabla dhuhr wa rakaatain ba'daha, rak'atain ba'da al-maghrib fi baitihi wa rak'atain ba'da al-isha fi baitihi wa rak'atain qabla as-subh. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat di salatul rawatib, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lain, yaitu dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man shalla, barang siapa yang salat, isnatai 'ashratan raka'atan, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin buniyallahu bihinna baitun fil jannah, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, ini salat sunah rawatib, buniyallahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Dan ini juga terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam melaksanakan salat sunnah rawatib adalah 12 rakaat. Boleh kadang 10 rakaat atau boleh kadang 12 rakaat, akan tapi yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 12 rakaat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dan fadilahnya disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, man shalla 12 rakaatan fi yaumin wa lailatin buniyallahu bihinna baitun fil jannah, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar sekali seseorang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. 12 rakaat di sini yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu memperhatikan salat sunnah qabliyah subuh karena keutamaan yang sangat besar sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan safar. Beliau selalu mengerjakannya, salat sunnah qabliyah subuh, karena keutamaannya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu juga merupakan keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan salat sunnah rawatib, sehingga sepatutnya seseorang untuk tidak meninggalkan salat sunnah rawatib karena keutamanya sangat besar sekali. Seseorang apabila dia mendapatkan rumah di dunia saja dia sudah gembira, apalagi dia mendapatkan rumah fil jannah, maka tentunya dia akan lebih gembira. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan mengerjakan amalan-amalan saleh, yang diantaranya yaitu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Baik. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya, saya mempunyai suami yang sholatnya semaunya saja. Sudah saya ingatkan berulang kali, tapi tetap saja kalau lagi malas enggak mau sholat. Yang mau saya tanyakan, saya sebagai istri harus bagaimana mempunyai suami yang sholatnya kadang-kadang padahal sudah diingatkan? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Baik. Sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, yang dimana diwajibkan dan termasuk dari amalan seorang hamba yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, awal ma yuhasibuhun nas bihi yawmal qiyamah min amalihim as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan manusia yaitu dari sholatnya. Bahkan para ulama khilaf tentang orang yang sengaja meninggalkan sholat, kafir atau tidak. Sehingga tidak sepatutnya seseorang untuk meninggalkan sholat. Itu sholat wajib. Nah, dengan ini, seorang istri yang mendapatkan suaminya dia bermalas-malasan, nah, maka jangan pernah bosan untuk selalu menasehatinya. Karena ad-din wa nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, berikan kepada dia nasihat tentang keutamaan sholat, tentang siksaan orang yang meninggalkan sholat, tentang bahwa sholat itu adalah merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk rukun Islam. Katakan kepada suaminya agar dia merasa takut sehingga dia tidak meninggalkan sholat. Dan juga jangan pernah bosan untuk menasihati suaminya agar selalu berkumpul dengan orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, al-mar'u inda dini khalili. Seseorang itu tergantung dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Maka lihatlah siapa teman dekatnya. Kalau seseorang bergaul dengan orang yang meminum khamr naudzubillah, bergaul dengan orang-orang yang melakukan kefasikan naudzubillah, maka dia pun akan terbawa. Berbeda dengan seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergaul dengan ahlu sunnah, maka dia pun akan terbawa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam perumpamaan seseorang yang bergaul dengan orang yang saleh dan tidak bergaul dengan orang yang saleh seperti seseorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, di mana dia sunnah memakainya, kalaupun dia tidak membelinya dia akan mendapatkan wangi yang sedap. Berbeda dengan seseorang yang dia berkumpul dengan orang-orang yang jelek, berkumpul dengan nafih lukir, orang yang tukang ulas, yang di mana bisa membakar bajunya ataupun kalau tidak itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga nasihatkan kepada suaminya agar dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, agar terbawa. Jangan bergaul dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena dia akan terbawa. Walaupun dia mengatakan, saya bergaul dengan orang-orang yang minum khamr, saya bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, akan tapi saya tidak ikut dengan mereka. Itu pertama kali. Akan tapi hari kedua, hari ketiga, dia akan terbawa dengan bujukan-bujukan syaitan, godaan-godaan syaitan, sehingga selalu menasihati kepada suaminya agar dia selalu mendatangi majelis-majelis ilmu, ataupun kalau tidak dia mendengarkan majelis-majelis ilmu yang di sana disampaikannya Al-Quran dan Sunnah, nasihat-nasihat ilmiah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hatinya merasa tentram, agar imannya bisa bertambah, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mengulangi kemaksiatan-kemaksiatannya, dan juga tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang termasuk yaitu salat, yang termasuk dari rukun-rukun Islam. Taibullahu Ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, apakah boleh wanita yang haid boleh memegang buku-buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran seperti buku zikir dan lain-lain? Atas jawabannya, saya ucapkan jazakallahu khairan. Taib barakallahu fik. Taib, di sana terdapat fatwa dari Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, ketika beliau ditanya, apakah diharamkan seseorang yang junub atau wanita yang haid dia memegang kitab-kitab atau majalah-majalah yang di sana terdapat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dijawab oleh Al-Allamah Syekh Muhammad rahmatullahi ta'ala alaihi, di dalam fatwanya beliau mengatakan tidak diharamkan bagi seseorang yang junub atau seseorang yang haid atau seseorang yang tidak mempunyai wudu untuk menyentuh dari kitab-kitab atau majalah-majalah Islam yang di sana terdapat ada ayat-ayat Al-Quran, fahuwa jais, karena itu bukan termasuk dari mushaf, walaupun di sana ada ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, akan tapi di sini diperbolehkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad rahmatullahi ta'ala alaih. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz, selalu saja mengucapkan kata bismillah sebelum takbir ataupun sebelum doa iftitah. Apakah ada sunahnya? Apa termasuk waswas syaitan? Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Di dalam melaksanakan sholat, kita sepatutnya dalam pelaksanaannya sholat sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita mengetahui salatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dengan kita melihat atau kita mempelajarinya hadis-hadis yang telah datang kepada kita, hadis-hadis yang sahih tentang kaifiyah, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diantaranya itu dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada di masjid, kemudian datang seorang sahabat, kemudian sahabat tadi salat 2 rakaat, setelah selesai 2 rakaat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, karena sesungguhnya engkau ini belum salat. Kemudian orang tadi kembali salat 2 rakaat. Setelah selesai salat, datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali kepada orang tadi, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau ini belum salat. Kemudian orang tadi sholat lagi 2 rakaat, kemudian datang lagi kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan hal yang sama. Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari sholat ini ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat yang tadi dengan mengatakan, "Idza kunta ila sholati fa asbighul wudu thumma istaqbilul qiblah fakabbir. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang tadi mengajarkan tata cara kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang benar. Nabi mengatakan, apabila engkau berdiri melaksanakan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Syahid dari hadis yang tadi kita sebutkan, ketika Nabi mengatakan fumastaqbilul kiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Nabi tidak mengatakan sambil ucapkan dulu bismillah kemudian bertakbirlah. Nah, walaupun di situ seseorang penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di sini bukan tempatnya. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fakabbir, bertakbirlah. Begitu juga di dalam doa iftitah, yang di mana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah sakata humayyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir melaksanakan salat, beliau berhenti sejenak qabla an yaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, kemudian saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala aqul Allahumma ba'id baini wa bain khatayaya kama ba'ata bin al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal bard. Hadis muttafaqun alaih. Syahid dalam hadis ini, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir kemudian berhenti sejenak, Abu Hurairah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang kau baca? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya mengucapkan Allahumma ba'id baini wa bain khatayaya, sampai akhir dari hadis, dari doa istiftah. Hadis ini menunjukkan bahwa di sana tidak diucapkan bismillah dulu. Nah, akan tetapi ketika seorang bertakbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung dia mengucapkan Allahumma ba'id baini wa bain khatayaya kama ba'ata bin al-masyriqi wal maghrib, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga penempatannya di sini, na'am, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga seseorang ketika dia takbiratul ihram, langsung saja Allahu akbar. Ketika akan membaca doa istiftah, dia langsung mengucapkan Allahumma ba'id baini wa bain khatayaya. Kemudian bacaan basmalah tadi, yaitu diucapkan ketika seseorang akan membaca Al-Fatihah. Nah, kalau dalam sholat jahriyah, dalam sholat maghrib atau sholat isya, itu dipelankan bismillahnya. Dibaca tidak? Naam, dibaca. Akan tapi dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai akhir dari surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, apa boleh ibu kita yang qadarullah sudah tua dan janda menerima zakat tijarah dari anaknya? Jazakallahu khairan. Baik. Zakat di sini, seseorang yang ada kewajiban untuk menafkahi, misalkan orang tuanya yang miskin, dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Al-Faymi rahmatullahi ta'ala alaih, bahkan Lajnah Daimah juga menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang memberikan zakat kepada apa yang telah diwajibkan baginya untuk memberikan nafkah kepadanya. Misalkan engkau mempunyai orang tua yang miskin, sedang kau dalam keadaan kaya. Nah, sehingga engkau memberikan nafkah kepadanya, bukan uang dari zakat, tapi nafkah, karena itu merupakan kewajiban seorang anak, yang di mana seorang anak ketika mendapatkan ibunya ataupun bapaknya dalam keadaan miskin, na'am, maka kewajiban nafkah untuk anaknya yang dia mempunyai kecukupan harta. Dan Al-Allamah Syaikh Utsaimin rahimahullahi taala alaih beliau mengatakan dalam fatwanya, terkecuali apabila orang tua mempunyai hutang, fahadha jais, diperbolehkan untuk memberikan zakat tadi apabila mempunyai hutang, karena orang-orang yang terlilit hutang dia termasuk dari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qala Allah Subhanahu wa taala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amiluna 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariyatan minallah wallahu 'alimun hakim. Bahwa yang berhak untuk menerima zakat itu 8 kelompok, yang diantaranya yaitu dalam surat Taubah, al-gharimin. Siapa itu al-gharimin? Al-gharimin orang-orang yang terlilit hutang. Sehingga orang-orang yang terlilit hutang, sehingga orang mengatakan dia usahanya bangkrut dan dia terlilit hutang, maka boleh dibantu dengan harta zakat. Dan Syekh Utsaimin mengatakan kalau orang tua mempunyai hutang diberikan, karena zakat tadi akan sampai kepada orang yang ketika orang tua meminjam, diberikan kepada yang meminjam uang tadi agar orang tuamu terbebas dari hutang. Namallahu taala alam. Naam, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah afwan Ustaz, izin bertanya, jika seorang wanita suci dari haid pada waktu asar, apakah dia berkewajiban mengerjakan sholat zuhur juga? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Seorang wanita yang dia bersih dari masa haidnya ketika waktu asar, apakah ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat zuhur? Ini khilaf di antara para ulama, khilaf yang cukup besar. Akan tetapi yang rajih wallahu taala alam, yang ditarji oleh Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih dalam fatwanya dan juga dalam kitabnya Ad-Dimah Tabi'iyah, beliau mengatakan cukup salat yang di mana dia mendapatkannya, yaitu salat asar, tidak perlu untuk melaksanakan salat zuhur. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man adraka rak'atan min al-'ashr qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'ashr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat. Dan dikatakan oleh Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaihi bahwa Nabi tidak menyatakan maka dia telah mendapatkan duhur dan asar, dan juga tidak menyebutkan bahwa kewajiban untuk melaksanakan salat duhur baginya. Akan tetapi yang kewajiban baginya adalah yaitu sholat yang dia dapatkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia harus melaksanakan sholat duhur karena Nabi SAW menjamak duhur dan asar, maghrib dan juga isya. Dan juga sama halnya seseorang ketika seorang wanita yang dia suci ketika waktu isya, apakah dia harus sholat maghrib? Jawab sama sebagaimana pertanyaan yang sebelumnya, tidak ada kewajiban. Yang dia lakukan itu sholat, yang dia dapatkan itu sholat al-isya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa yang mengatakan menjamak antara duhur dengan asar karena termasuk dari orang-orang yang mempunyai udur, maka dibantah oleh para ulama yang lain bahwa wanita yang mengalami masa haid, yaitu dia ketika dia suci itu tidak ada waktu yang ditentukan, bisa saja pagi, siang, malam, atau bahkan tengah malam. Berbeda orang yang sedang dalam keadaan udur, dalam keadaan safar misalkan, yang dimana dia tidak mengalami masa haid, dia menjamak, dia menjamak, karena itu merupakan udur, dia dalam keadaan safar. Berbeda dengan wanita yang mengalami masa haid, maka dia sholat, yaitu dia mendapatkan asar, maka dia sholat asar saja, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat dhuhurnya, sebagaimana fatwa dari Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi wa sallahu taala alam shawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Bagaimana hukumnya menggunakan uang riba untuk membeli kebutuhan alat kesehatan seperti hand sanitizer atau masker untuk disumbangkan, boleh atau tidak? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih beliau berpendapat bahwa tidak sepatutnya seseorang untuk mengambil al-fawaid, mengambil bunga bank mutlakan. Kenapa? Karena itu bukan hakmu, bukan uang milikmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah sisa riba. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tubtum falakum rusu ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila engkau bertaubat, yakni tidak mengambil harta riba, uang riba, falakum, maka bagimu ru'usu amwalikum, bagimu adalah pokok hartamu. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika engkau bertaubat, yang kau ambil adalah pokok hartamu, bukan bunga bank yang kau ambil. Karena di situ tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, bahkan akan memberatkanmu untuk dibawa kemana ini? Apakah dibawa untuk ini atau lain sebagainya? Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala mengatakan, asan tinggalkan, jangan kau ambil. Bahkan Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala beliau memisalkan, yaitu sama seperti seseorang yang menyentuh sesuatu yang najis, kotoran yang najis. Nah, kemudian ketika dia sudah sentuh, dia cuci tangannya, minta kepada orang lain untuk mencuci tangannya. Dikatakan, kenapa engkau tidak menjauhinya ketika pertama kali? Kenapa engkau menyentuhnya kemudian engkau membersihkan tanganmu? Kenapa engkau tidak meninggalkannya? Karena itu adalah sesuatu yang najis. Sehingga bunga bank, Allah Ta'ala alam, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, jangan engkau mengambilnya. Karena itu bukan uang milikmu. Nah, tinggalkan. Nah, jangan kau ambil. Misalkan, Pak, ini ada bunganya. Tidak, saya tidak mau untuk mengambilnya. Karena itu bukan harta milikku. Misalkan, nah, bahkan dikatakan Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, mutlakan, jangan. Nah, bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa untuk pembangunan jalan lain sebagainya, dikatakan oleh Allah Masyaul Taimi rahmatullahi taala alaih, apabila engkau melakukan hal seperti ini, maka orang-orang yang di belakangmu juga akan mengikuti hal yang sama, mengambil bunga bank kemudian mempergunakan dalam fasilitas umum. Maka engkau lebih selamat dalam hal ini, tinggalkan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wadharu ma bakiya minar riba, tinggalkanlah dari sisa-sisa riba, karena itu adalah bukan merupakan uang milikmu. Naam, Allahu ta'ala alam. Naam, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum BPJS gratis yang berasal dari pemerintah? Jazakallahu khairan. Naam, kalau di situ gratis, tidak mengeluarkan uang sepeser pun, maka ada jais. Karena itu sifatnya bantuan. Karena itu adalah merupakan sifatnya bantuan. Nah, kalau gratis seperti ini, fahuwa jais. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, jika seorang wanita yang menggunakan cadar sholat yang tampakkan hanya kedua matanya saja, sedangkan katanya kening kita harus menempel di sajadah. Jazakallahu khairan. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati 'azam. Saya diperintahkan, ya Rasulullah mengatakan, saya perintahkan, Allah memerintahkan agar sujud di 7 anggota tubuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal jabhah, jabhah itu kening. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, juga masuk ke dalamnya hidungnya. Naam. Wal yadain, dan kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan kedua kakinya, ujung kakinya. Naam. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang yang dalam keadaan sujud, 7 anggota tadi harus menempel di lantai. Naam. Apakah diperbolehkan apabila ada pembatas antara dia dengan lantai? Dalam sebagian anggota tubuh kita yang sujud, itu sebagian tertutupi, seperti kedua lutut. Kedua lutut ketika kita sujud, tertutup apa terbuka? Tertutup. Atau bahkan seseorang ketika dia sholat dengan memakai kaos kaki, perbolehkan atau tidak, seperti khuf, fahadu jais. Ataupun sarung tangan, misalkan ketika seseorang dalam keadaan dingin, cuaca yang dingin, gak kuat, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, kemudian ketika dia sujud, memakai sarung tangan, boleh atau tidak? Al-jawab jais. Yang penting itu menempel di lantai. Bagaimana dengan jabhah? Seperti keningnya tadi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di cuaca yang sangat panas sekali, disebutkan oleh para sahabat cuaca yang sangat panas sekali sehingga kami tidak kuat ketika sujud, sampai-sampai di antara kami ada yang meletakkan bajunya atau sorbannya di lantai tadi sedang kita sujud di atasnya. Sehingga seseorang yang mempunyai udzur, diperbolehkan untuk menutupi jabhahnya dikarenakan panas misalkan. Baik itu yang menempel di tubuh kita ataupun yang tidak menempel di tubuh kita, seperti sejadah. Seorang wanita yang dimana dia memakai cadar, yang dimana tertutup jabahannya di sini, keningnya di sini, ketika dia sholat di luar, barangkali ada lelaki asing yang melihatnya, perbolehkan bagi dia untuk menutup keningnya, karena ini diudur. Berbeda dengan apabila dia sholat di rumahnya, maka baginya untuk membuka, karena di situ tidak ada orang asing, baginya untuk membuka dan menempel keningnya ke lantai tadi. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat, tausiah dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar ya, terkhusus buat penanya dan juga para pendengar pada umumnya. Barakallahu fikum. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan selanjutnya, ya insyaallah di hari Senin pekan depan. Barakallahu fikum, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.